Nah, ini kepanjangan ini pertanyaannya. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, Muhaddits Al-Albani, Muhaddits Muqbil bin Hadi, Muhaddits Rabi' bin Hadi, Mujahid Jamilur Rahman. Ada semua gelarnya, dikutip dari buku mereka adalah teroris. Mohon penjelasan perbedaan gelar-gelar para ulama di atas, seperti Al-Allamah, Al-Muhaddits, Al-Mujahid, dan pernah juga saya dengar Al-Mufassir, atau masih ada juga gelar yang lain yang saya belum tahu. Nah, apakah gelar yang lebih utama di antara gelar-gelar tersebut, khususnya seperti saya dan semisal saya, haruskah berhati-hati dalam beri gelar kepada para ulama? Nah, dalam buku tersebut hanya ditulis 10 ulama beserta gelar-gelar mereka, dan tidak ditulis beberapa ulama berikut ini, seperti Syekh Yahya Al-Hajuri, Syekh Abdul Wahab Al-Usabi, Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi, Syekh Abdullah Mar'i. Jadi saya tidak tahu apa gelar khusus mereka. Jazakumullah khairan. Nah, ini pembahasannya, pembahasan gelar ini. Yang jelas secara ringkas, istilah Al-Allamah itu dari alim. Asalnya Al-Alim. Al-Allam itu bentuk mubalaghah. Al-Allam. Kemudian penambahan tak marbutah juga menunjukkan mubalaghah. Berlebihan. Artinya sangat alim. Orang yang betul-betul berilmu. Itu pengertian Al-Allamah. Nah, dan ini biasanya disifatkan atau digelari mereka para ulama yang memang ilmunya mumpuni. Nah, ya, dalam bidangnya. Nah, seperti Al-Allamah, An-Nawawi, Al-Allamah, Ibn Baz, dan seterusnya. Adapun Al-Muhaddith, seorang yang berkecimpung dalam bidang hadith. Ya, dia menghabiskan waktunya untuk meneliti hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhaddith, ya. Bukan muhdith. Kalau muhdith itu orang yang berbuat bid'ah. Nah, kalau muhaddith, orang yang berkecimpung menyebutkan diri dalam hadith. Nah, baik secara riwayat maupun secara dirayah. Adapun mujahid, yakni seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mungkin yakni merasakan medan jihad. Nah, atau yang semisalnya. Dan itu bukan syarat. Seorang yang menyebarkan ilmu juga mujahid. Seorang yang menyebarkan ilmu, ya, dari kalangan alim, ulama, yang menghabiskan waktunya, ya, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan ilmu, membantah kebatilan, membela kebenaran, maka itu mujahid. Naam. Oleh karena itu, para ulama ussalaf mereka mengatakan, ar-raddu ala ahli al-batil minal jihad fi sabilillah. Membantah ahli al-batil itu termasuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Syekh Rabi' di antara gelar beliau, mujahid. Naam. Namun istilah-istilah yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika disebutkan satu gelar, bukan berarti dia tidak memiliki gelar yang lain. Dalam artian, bukan berarti dia tidak memiliki yang lainnya. Seorang misalnya, dia disifati muhaddis. Bukan berarti dia tidak faqih, belum tentu. Nah, ya. Sementara yang satu ini disifati al-faqih, dia digelari al-faqih. Bukan berarti dia tidak mengerti hadis. Nah, seperti Syekh Al-Albani, beliau muhaddis, beliau allama, beliau faqih, beliau imam. Naam. Dan itu hakikatnya. Karena ada yang mengatakan Syekh Al-Albani itu taunya ilmu hadis tapi tidak tahu fikih. Kadzab, orang seperti ini. Dari mana? Hah? Lihat-lihat sifat salat nabinya Syekh Al-Albani. Naam. Mana ada kitab yang sekarang ini yang menyamai kitab sifat salat nabi? Karangan Syekh Al-Albani dalam fikih beliau memisahkan antara hadis yang sahih dari hadis yang dhaif. Nah, lihat sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani. Nah, belum lagi kitab-kitab fikih yang lainnya. Beliau mengeritik fikih sunnah, tulisan Sayyid Sabiq, Tamamul Minna, Fit Ta'liq ala fikih sunnah. Belum lagi beliau punya kitab At-Ta'liqatul Jiyad. Naam. Ala Zadil Ma'ad. Beliau punya kitab yang lainnya tentang masalah musik. Ya, nasyid. Tentang diharamkannya musik nasyid dan nyanyian dan seterusnya. Beliau punya kitab khusus masalah itu. Naam. Dan kitab-kitab yang lain luar biasa banyaknya. Nah, kalau kita sebutkan semua enggak cukup muhadharah untuk menyebutkan hal itu. Nah, beliau menghabiskan seluruh umur beliau untuk membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara riwayat, demikian pula secara dirayah, fikih, kandungan matan hadis. Bahkan seorang yang mendalami ilmu hadis, nah, apabila dia mendalami dirayahnya, maka dia lebih faqih daripada seorang faqih yang tidak ahli dalam ilmu hadis. Terkadang seorang faqih, dia tidak ahli dalam ilmu hadis, dia menyebutkan satu hadis untuk menguatkan hujahnya dia, pendapatnya dia, maka muhaddits mengatakan, tapi hadis yang kamu sampaikan itu maaf-maaf saja, itu hadisnya dhaif karena ditinjau dari sekian jalan. Nah, mau apa kalau seperti itu? Ya, enggak berkutik. Nah. Kama asyallahu rahimakumullah. Tambah lagi, siapa yang pernah mendengarkan silsilatul huda wan nur, kaset-kaset Syekh Al-Albani dalam majelis-majelis beliau, maka dia akan melihat demikian telitinya beliau dalam ilmu fikih. Nah, bukan berarti bahwa beliau tidak pernah salah, bukan seperti itu. Ya, sama seperti para ulama yang lain, namun ya, sikap kita dalam artian menghormati para ulama dan mendudukkan mereka pada kedudukannya, maka Syekh Al-Albani rahimahullah seorang muhaddits, seorang imam di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jauh dari pemikiran Murji'ah apalagi Khawarij, dan beliau seorang yang faqih. Nah,